sini tuk sekedar menemani tuk melintas si wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam ku akan malam cerita.